طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar beberapa radio sunnah di beberapa kota di Indonesia, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar radio Satu Lombok, radio Suara Qalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah Pekanbaru, Radio Hang Padang, radio kita di Cirebon, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Ahsan TV juga gabung ya, Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan para netizen dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang buah manis dari keikhlasan. Salah satu di antara buah manis bagi keikhlasan adalah ghufranu dzunub, diampuninya dosa-dosa. Banyak hadis tentang hal ini yang diterangkan oleh para ulama, seperti perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Beliau berkata, والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر. Kata beliau, ada satu jenis amalan yang dilakukan oleh manusia yang di dalamnya terkandung kesempurnaan ikhlas dan penghambaan diri kepada Allah, lalu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa besar orang tersebut. Walaupun amal yang dilakukannya mungkin enteng atau dianggap kecil oleh kebanyakan manusia. Salah satu contohnya adalah hadis tentang bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Orang yang penuh dosa, nyaris tak memiliki kebaikan kecuali satu, yaitu ikhlas dalam bertauhid. Allah Azza wa Jalla memanggil orang tersebut, lalu dibentangkan di hadapan orang tersebut 99 jilid buku. Isi buku itu adalah daftar dosa-dosa orang tersebut. Satu bukunya segede sejauh mata memandang. Bayangkan, bukunya besar, isinya daftar kesalahan orang tersebut. Ini ada 99 jilid buku. Kata Allah Azza wa Jalla, nanya kepada orang tersebut, ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza, kamu mengakui dosa-dosa kamu di hari anu sebagaimana yang tertulis di buku ini. Dia bilang, bala ya Rabbi. Iya, saya mengakui semuanya. Apakah ada uzur enggak yang menyebabkan kamu terhapus dosa-dosa besarmu dalam buku ini? Tidak ada. Apakah malaikat pencatatku zalim enggak? Ada dosa yang tidak dilakukan tapi kok tertulis? Tidak ada. Hal indaka hasanah? Apa kamu punya kebaikan enggak yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Orang itu menjawab tidak. Bayangkan, tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Seluruh dosanya dia akui. Benar, yang tercantum di dalam buku itu betul dia lakukan. Dan dia tidak memiliki satu faktor pun penghapus dosa besarnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bala inna laka indana hasanah. Ya, menurut kami kamu itu memiliki satu kebaikan. Lalu dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu kan kecil ya. Di dalamnya terkandung dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ditimbang. Kata orang ini, ya Rabbi, ma hadil bitaqah, ma hadis sijilat. Ya Allah, apa arti dari kartu ini beserta 99 jilid buku tersebut? Allah menjawab, annaka la tudlamul yaum. Kamu hari ini tidak akan dizalimi. Kamu akan diperlakukan secara adil. Disimpanlah kartu yang kecil berisi syahadat la ilaha illallah tersebut, kalimat tauhid tersebut, di satu daun timbangan, dan 99 jilid buku itu disimpan di timbangan yang lain. Secara logika, secara zahir mestinya lebih berat kemana? Ke buku itu. Tebal 99, gede, ini cuma satu kartu. Tapi apa yang terjadi? Fatashat as-sijilat wa thaqulatil bitaqah. Ringanlah buku tadi dan beratlah kartu tadi. Dan ternyata lebih berat ke kartu. Akhirnya dosa yang seuduk-uduk itu dihapus oleh satu kebaikan yang terkandung la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menerangkan hadis ini, fahadihi halu man qalaha bi ikhlasin wa sidqin kama qalaha hadha syakhs wa illa fa ahlul kabair alladhina dakhalun nar kulluhum kanu yaquluna la ilaha illallah. Kata beliau, inilah keadaan orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dan benar. Kalau tidak ada keikhlasan, maka banyak sekali ahlul kabair yang masuk ke dalam neraka padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Mungkin ribuan kali setiap malam, tapi tetap dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Tidak ada unsur keikhlasan ketika mengatakannya. Motivasi mengatakan la ilaha illallah untuk mengejar dunia. Kenapa kamu tiap malam 10 ribu kali la ilaha illallah? Biar dagangan saya laris. Biar pangkat saya cepat naik. Biar kejombloan saya cepat berakhir. Kan gitu rata-rata. Berzikir la ilaha illallah dengan motivasi dunia. Ikhlas apa tidak? Tidak, tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Anjing itu hampir mati karena kehausan, dia menjilat-jilati debunya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, pelakunya adalah wanita pelacur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pelakunya seorang laki-laki yang ahlul kabair, pelaku dosa besar. Dia pemabuk, dia penjudi, dia juga pezina. Nah, kalau versi yang Bukhari Muslim yang laki-laki, dia kehausan terus menemukan sebuah lembah yang di dalamnya ada air, dia turun dengan susah payah, lalu dia minum. Pas naik kembali, didapatilah seekor anjing yang menjilat-jilat batu-batu, debu-debu, karena kehausan, hampir mati karena kehausan. Dia berkata, anjing ini hampir mati tercekik rasa haus seperti yang aku alami tadi. Kalau enggak dikasih minum pasti mati. Akhirnya dia pun turun lagi ke bawah, membuka khufnya atau sepatunya, digigitlah sama mulutnya, lalu naik merangkak secara susah payah ke atas, lalu diberikan minum itu ke anjing. Allah berterima kasih kepada orang itu dengan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau versi hadis riwayat Imam Muslim, seorang wanita pelacur, dia berjumpa dengan seekor anjing yang kehausan. Di dekatnya ada sebuah sumur, maka dia sobek himarnya. Walaupun pelacur, dia pakai himar, pakai kerudung. Dia sobek-sobek, dia tali-tali, dia ikat ke hufnya atau sepatunya, lalu dijadikan timbaan untuk mengambil air. Kemudian diangkat dan diberikan airnya itu kepada anjingnya. Kemudian fayaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala fayaghfirullah bihi, mengampuni dosa wanita itu karena memberikan air kepada anjing yang kehausan. Ketika membahas hadis ini, para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, yang menjadi penyebab diampuninya dosa wanita pelacur tadi bukan memberi minumnya, tapi keikhlasan yang terkandung di dalam perbuatannya tanpa pamrih. Apa yang dia harapkan dengan memberi minum seekor anjing? Tidak ada. Apakah anjing itu akan membayar perbuatannya? Tidak. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar memberi minum seekor anjing. Maka karena keikhlasan dan pengorbanannya, dia sampai merobek kain kerudungnya, dipakai untuk menimba air dengan sepatunya, lalu diberikan kepada anjing itu. Dua poin itu, keikhlasan dan perjuangannya, itu yang menyebabkan. Tanpa keikhlasan, maka sekedar memberi minum, jangankan kepada seekor anjing, kepada banyak orang pun, maka kalau tidak terkandung keikhlasan dan perjuangan yang berat, maka tidak akan mengurangi dosa apapun. Maka hadis tadi tidak bisa dipakai dalil untuk para pelacur seusai malamnya berzinah mencari nafkah dengan cara yang haram, besoknya mencari anjing yang kehausan, kemudian dikasih minum satu galon sewang agar dosa-dosanya terhapus. Tidak bisa. Jadi bukan memberi minumnya, tapi apanya? Keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa keikhlasan di dalam beramal mampu menggugurkan dosa, sekalipun itu dosa-dosa besar. Hadis bitaqah tadi mengatakan la ilaha illallah menghapus seluruh dosa-dosanya yang banyak. Itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar, yang apabila ditimbang itu pasti secara zahir berat, karena 99 jilid buku, yang satu bukunya sejauh mata memandang, pasti berat. Jangankan itu, hadis tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kata Nabi Musa, Rabbi anlimni kalimatan takhussuni bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang Engkau khususkan itu bagi diriku. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, Rabbi, kullu ibadika yaqulunaha. Ya Allah, semua hamba-Mu itu mengatakan kalimat itu. Jadi dianggap tidak spesial, tidak khusus. Dia ingin khusus. Sedangkan la ilaha illallah dikatakan oleh semua orang mukmin. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, kalau kedua-duanya disimpan di salah satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh beserta isinya kalah berat dengan kalimatul la ilaha illallah dengan syarat ikhlas ketika mengatakannya dan mengaplikasikannya. Apalagi dosa yang hanya 99 jilid buku. Dosa yang kita lakukan apakah memenuhi satu bumi yang kita tempati? Belum tentu ya. Tapi yang jelas gede lah, besar dosa kita. Tapi memenuhi langit, oke, katakanlah memenuhi langit. Tapi ada langit pertama. Ini tadi langit, tujuh langit beserta isinya, tujuh bumi beserta isinya, masih kalah oleh keikhlasan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Maknanya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, bisa terhapus dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang dikatakan secara ikhlas. Bisa terhapus oleh amalan yang dilakukan secara ikhlas, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita pelacur tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki yang pendosa tadi. Mereka diampuni dosa-dosanya karena melakukan amalan yang ikhlas, yaitu memberi minum seekor anjing. Dari sanilah Syekhul Islam menyatakan, wan-naul wahid minal amal qad yaf'aluhu al-insan ala wajhin yakmulu fihi ikhlasahu 'ubudiyatahu lillah fayaghfirullahu lahu bihi kaba'ir. Ada amalan yang dilakukan oleh orang dan orang itu ikhlas, sempurna keikhlasan dalam mengamalkan amalan itu. Penghambaannya, sikap menghambakan dirinya kepada Allah dalam ibadahnya itu begitu ikhlas, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang tadi. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara keikhlasan, buah manis dari keikhlasan adalah diampuninya dosa-dosa besar dari orang tersebut. Inilah buah yang pertama yang kita bahas di hari ini. Kita teruskan buah kedua. As-sa'adatu binaili syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buah dari keikhlasan adalah kebahagiaan di akhirat dalam bentuk memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum dilanjut, ikhwan tolong maju, geser ke depan. Akhwat juga di belakang saya ya. Maju ke tempat yang lebih dekat. Maju ke dinding, maju ke layar, maju ke yang lebih dalam agar akhwat yang baru datang ke bagian tempat bisa masuk. Kan kasihan sudah telat di luar lagi. Kebagian di luar hukuman karena datangnya telat. Poin kedua, buah keikhlasan adalah berbahagia di akhirat karena memperoleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena syafaatmu di hari kiamat, pada hari kiamat? Mendengar itu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Aku sudah menyangka ya Abu Hurairah, tak akan ada seorang pun yang bertanya tentang hal ini kepadaku mendahului engkau. Pasti engkaulah yang pertama kali bertanya. Karena kegigihanmu, kerakusanmu, ketamakanmu terhadap hadis. Tamak terhadap hadis bagus apa benar? Bagus dan benar. Tapi kan namanya tamak rakus itu jelek. Iya, kalau kepada dunia, rakus kepada dunia, jabatan, pangkat, popularitas, pujian, itu jelek dan buruk. Bingit, tambah bingit. Adapun rakus kepada kebaikan, kepada ampunan, kepada pahala, ridho Allah, rahmat Allah, dan ilmu, itu bagus. Rakus kepada ilmu itu bagus. Aku sudah menduga gak akan ada orang yang mendahuluimu dalam bertanya tentang hadis ini kepadaku selain engkau wahai Abu Hurairah. Karena aku lihat engkau begitu tamak, loba, serakah, rakus kepada hadis. Lalu beliau menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Murni la ilaha illallahnya itu bukan untuk ngejar dunia, tapi ngejar akhirat. Kita pernah sampaikan kan satu hadis tentang sahabat yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi upah, diberi buruh, diberi honor, enggak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minta engkau kepadaku." "Enggak." "Minta." "Enggak." "Minta." "Enggak." Terus didesak, "Minta." Akhirnya orang itu melihat tidak ada alternatif lain kecuali meminta. Tapi yang diminta apa? Dia menyatakan, "As'aluka, aku minta kepadamu, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, li urafiqaka fil jannah yaumal qiyamah, agar aku tetap bisa mendampingi engkau di surga nanti pada hari kiamat." Tetap saja yang dimintanya apa? Akhirat. Murni tulus itu. Apalagi mengatakan la ilaha illallah sebagai fondasi dari agama kita, dalam diri kita. Wajib didasari niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Emang ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas? Banyak. Dulu orang-orang munafik begitu. Sekarang orang-orang muslim mengatakan la ilaha illallah ribuan kali. Niatnya apa? Dunia. Ada enggak orang mengatakan lafadz ini, lafadz itu agar sakti mandraguna? Ada banyak. Agar bisa menghilang? Banyak. Barijeng itu menghilang juga. Agar umpamanya dagangannya laku, banyak. Agar umpamanya pangkatnya cepat naik, karirnya cepat meningkat, banyak. Untuk dunia kebanyakan. Bukan untuk akhirat. Tidak ikhlas. Bukan untuk itu la ilaha illallah kita lafazkan. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat Kalau orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dengan jalan yang lain, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan lafaz wa syafa'ati liman syahida an la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang bersyahadat la ilaha illallah secara ikhlas. Hatinya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan hatinya. Jadi antara lisan dengan hati dan anggota badan itu selaras. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Tidak ada yang boleh diibadati selain Allah. Itu hatinya, mulutnya, anggota badannya itu sinergi, selaras. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tapi perbuatannya menghancurkan ucapannya itu sendiri. La ilaha illallah ribuan kali, tapi dia minta ke kuburan. Dia berdoa kepada orang yang sudah mati. Katanya la ilaha illallah, tapi berdoa kepada selain Allah. Padahal doa ibadah bukan? Ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Itu yang sahih. Kalau hadis dengan lafad ad-du'a mukhul ibadah, itu dhaif. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Ya, kepada siapa doa itu ditujukan. Kalau beribadahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, berarti dia sedang berdoa kepada Allah. Makanya tidak boleh berdoa kepada selain Allah, sekalipun kepada malaikat. Umpamanya kita tahu yang ditugaskan membagi rizki siapa? Malaikat siapa? Mikail. Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu kan. Lalu kita minta, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan. Boleh tidak? Tidak boleh. Syirik, menduakan Allah dalam hal berdoa. Dikabulkan oleh malaikat Mikail? Enggak akan. Dan tidaklah malaikat Mikail menurunkan hujan atau menahan hujan. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau menahan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan kecuali atas instruksi dari Allah. Kalau Allah enggak nyuruh, enggak akan mungkin berbuat. Makanya mintanya bukan kepada malaikat Mikail, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meminta kepada malaikat atau siapapun makhluk sehebat apapun tidak boleh. Apalagi meminta kepada para nabi yang sudah wafat. Apalagi yang di bawah para nabi, para aulia, para solehin yang sudah wafat. Apalagi kepada orang biasa, bukan orang soleh, sudah wafat lalu dimintai doanya. Maka tidak boleh. Betapa banyaknya manusia yang lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi perbuatannya menghancurkan ucapannya. Dengan cara beribadah, berdoa, meminta kepada selain Allah. Padahal Nabi SAW menyatakan syafa'ati liman syahida an la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu wa lisanahu wa lisanuhu wa lisanuhu qalbahu. Syafa'atku akan diberikan kepada orang yang syahadat la ilaha illallah secara ikhlas, hatinya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan hati, selaras. Apa yang dimaksud dengan syafaat di sini? Kita tahu syafaat itu banyak jenisnya. Ada syafaatul uzma. Tapi itu bukan khusus bagi orang-orang muslim. Semua manusia dapat syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang teragung, yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW, Nabi yang lain tidak. Yaitu ketika manusia merasakan penderitaan dikumpulkan di alam mahsyar, di padang mahsyar. Ingin cepat diproses lepas dari keadaan itu. Lalu mereka minta syafaat kepada Adam alaihissalatu wassalam, tidak bisa. Nuh tidak bisa. Ibrahim tidak bisa, semua tidak bisa. Ah, yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau memberikan asy-syafa'atul uzma dan Allah mengizinkan. Bukan itu syafaat yang dimaksud di dalam hadis ini. Tapi syafaat yang dimaksud adalah syafaat khusus bagi umatnya, bagi orang muslim. Tapi khusus bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, yang difonis masuk neraka karena banyaknya dosa. Bukan untuk orang-orang soleh. Karena kalau orang-orang soleh mah tanpa syafaat Nabi pun akan selamat. Yang paling butuh kepada syafaat adalah orang yang durhaka, yang berdosa besar. Nabi SAW menyatakan, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Kalau kita mau bantu uang, siapa yang kita bantu, orang beruang atau orang miskin? Orang miskin. Kalau kita mau umpamanya membantu mengangkatkan barang yang berat, yang kita bantu yang tenaganya kuat atau yang lemah? Yang lemah, yang enggak bisa ngangkat. Nah, syafaat itu seperti itu. Bukan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang dengan iman amal solehnya menyebabkan mereka itu masuk surga. Itu enggak perlu syafaat Nabi SAW. Tapi yang lebih perlu adalah orang-orang yang berdosa besar. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kata beliau, wal muradu bihadhi syafa'atil mas'ul anha huna ba'du anwa'i syafa'ah wahiyya allati yaqulu sallallahu alaihi wasallam fiha ummati ummati fayuqal intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burrah aw sya'irah min iman fa akhrijhu minha ay minan nar. Yang dimaksud dengan syafaat yang diminta di dalam hadis ini adalah hanya sebagian syafaat saja. Sebagian syafaat saja. Bukan seluruh syafaat. Itu syafaat yang oleh Nabi SAW diminta kepada Allah ketika Nabi SAW melihat di neraka ada banyak umatnya yang masuk ke sana. Beliau berteriak, berseru, ummati, ummati, itu umatku, lihat kepedulian beliau. Kepada siapa? Kepada umatnya. Sekalipun umatnya masuk neraka itu pasti karena durhaka ya. Tetap beliau itu peduli. Umatku, umatku. Kata Allah, intaliq, pergilah engkau ke sana. Faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burrah aw sya'irah min iman fa akhrijhu minha. Siapa orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar burrah atau sya'irah? Burrah itu biji gandum yang sudah dipurak, dipesek, naon purak pesek. Jadi apa? Dikupas, tinggal isinya. Kecil apa besar? Kecil. Atau syairah. Kalau syairah itu yang masih apa namanya? Masih dengan cangkangnya, dengan kulitnya. Siapa saja di kalangan umatmu yang masuk neraka, dia ada iman walaupun sebesar biji gandum, keluarkan olehmu dari api neraka. Lalu dikeluarkan. Nah, itu syafaat Nabi SAW. Berbahagia atau tidak? Berbahagia. Mana sih yang lebih berbahagia? Orang yang selama ini punya uang. Karena punya uang, gak ada kekurangan, senang apa bahagia dia? Senang dan juga bahagia. Apa orang itu yang lebih berbahagia? Atau orang yang tadinya miskin, gak punya apa-apa, tiba-tiba diberi ini. Mana yang lebih berbahagia? Yang kedua ya, yang miskin. Asa ditonjok congcot. Seperti ketiban durian, runtuh asa gak kena. Kalau kena kepala mah tuh nanti duriannya enggak kemakan, harus ke rumah sakit. Tadinya enggak punya uang, kelaparan, kehausan, kesulitan, menderita gitu ya, lihat orang makan minum cuma menelan ludah gitu ya. Cuma ini enggak ada terjemahannya, kumetap. Ada yang bisa menerjemahkan kumetap? Jadi lihat orang makan kita cuma itu kumetap namanya dalam bahasa Sunda. Apa bahasa Indonesia? Tergiur beda, tergiur kabita, kumetap. Sudah kumetap. Enggak ada terjemahannya. Jadi ngiler beda lagi, ngiler mah ngacai. Sudah kumetap sudah. Enggak punya uang, tiba-tiba diberi uang banyak. Senang apa bahagia? Senang, bahagia dan gembira. Itu yang lebih berbahagia. Gede mana kebahagiaannya dengan orang yang terbiasa punya uang? Gede ini. Yang sudah terbiasa punya uang mah biasa ajalah gedenya. Oleh karena itu siapa yang lebih bahagia? Orang yang memang sudah karena kesolehannya, karena imannya masuk surga, dengan orang yang masuk dulu ke dalam neraka, wah diazab, disiksa dengan siksaan yang dahsyat, lalu diangkat, diselamatkan. Lebih berbahagia ini. Bahagia karena lepas dari penderitaan. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka berkata Imam Ibnu Hajar, fa'as'adun nas bihadhi syafa'ah. May yakunu imanuhu akmala mimman dunahu. Orang yang paling bahagia dengan syafaat ini adalah orang-orang yang imannya sempurna dibanding orang-orang yang sebelumnya, tetapi orang yang memiliki iman yang kurang, terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu dijebruskan terlebih dulu ke dalam neraka, kemudian diselamatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka perasaan bahagia orang ini jauh lebih besar. Walaupun kenikmatan di surganya berbeda. Kualitas kenikmatan dan tingkatan surga orang-orang yang beriman dan beramal soleh jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang ahlul kabair tadi yang pernah ke neraka. Tapi kebahagiaan karena lepas dari api neraka adalah sesuatu yang luar biasa. Wa amma syafa'atul uzma minal irahati min karbil mauqif fas'adun nasi biha man yasbiqu ilal jannah wa humul ladhina yadkhulunaha bighairi hisab. Adapun syafaat, syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini syafaat yang paling agung. Berupa apa? Berupa dilepaskannya orang dari kesulitan pada alam mahsyar, di padang mahsyar. Maka manusia yang paling berbahagia ketika itu adalah manusia yang paling awal masuknya ke dalam surga. Merekalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa dihitung-hitung, diperiksa terlebih dahulu, langsung masuk ke dalam surga. Dan jumlah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab di kalangan kaum muslimin berapa? Berapa orang? 4,9 miliar orang. Karena Nabi SAW meminta tambahan. Tadinya 70 ribu orang di kalangan umatku. 70 ribu itu sedikit apa banyak? Sedikit dibanding seluruh jumlah kaum muslimin dari zaman itu sampai hari kiamat. Berapa triliun kaum muslimin ya? Ada gak triliunan kira-kira? Mungkin ada sampai nanti. 70 ribu adalah sedikit. Lalu Nabi SAW minta tambahan, jangan cuma 70 ribu. 70 ribu waktu kuotanya habis oleh para sahabat aja ya. Para sahabat aja lebih dari 70 ribu orang. Ratusan ribu orang. Kuota mereka juga gak cukup. Maka Nabi SAW minta tambahan dan dikasih dari setiap satu orang dari 70 ribu itu ditambah 70 ribu orang lagi. Dari setiap satu orang. 70 ribu kali 70 ribu. Berapa? 7 kali 7? 49. 70 ribu itu kan nolnya 4. Jadi nolnya ada 8. 4, 9 dengan nolnya 8. Berapa? 4,9 miliar atau 49 miliar? Iya, 4,9 miliar. Lumayan. Ada harapan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, ya. Walhasil, kesimpulan dari penjelasan yang ini adalah anna fi qawlihi as'ad isyaratun ila ikhtilafi maratibihim fi sabak ila dukhul bi ikhtilafi maratibihim fil ikhlas. Perkataan orang yang paling berbahagia dengan syafaatku mengisyaratkan berbedanya tingkatan manusia dalam hal giliran masuk ke dalam surga. Semuanya bergantung pada kualitas keikhlasan mereka. Semakin ikhlas, semakin cepat. Semakin ikhlas, pahala dari amalan yang sedang dilakukan karena ikhlas itu semakin gede pahalanya. Semakin ikhlas, maka dosa-dosa yang terhapus akibat amal yang ikhlas tadi juga terhapusnya semakin besar, semakin banyak. Maka siapa orang yang paling ikhlas? Dia yang paling pertama lepas dari penderitaan di alam mahsyar. Dia yang paling lebih dahulu masuknya ke dalam surga dibanding orang-orang yang kadar keikhlasannya di bawah tersebut. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, fatilka syafa'atu fi ahli al-ikhlas bi'idnillah laisat liman asyraka billah wa la takunu illa bi'idnillah wa haqiqatuhu anna allaha huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas wa tawhid فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافعي الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك. Syafaat tersebut adalah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah, bukan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan sedang menyekutukan Allah, tidak tobat dari perbuatan syirik tersebut. Jadi kalau perbuatan syirik itu terbawa mati, enggak diampuni oleh apapun. Syafaat sehebat apapun dari siapapun tidak akan diterima. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi syafaat siapapun bagi mereka kalau syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diampuni enggak dosa syirik itu? Diampuni. Para sahabat dulunya orang-orang musyrik. Lalu tobat. Meninggalkan syiriknya, berganti dengan tauhid, dihapus dosanya. Jadi ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati. Adapun dosa selain syirik walaupun terbawa mati mungkin diampuni. Dengan berbagai macam penyebab. Mungkin penyebabnya banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Termasuk diantaranya syafaat dari orang. Termasuk syafaat dari Nabi SAW. Maka kata Syekhul Islam, syafaat ini bagi orang-orang yang ikhlas, bukan bagi orang-orang yang syirik. Wala takunu illa biiznillah, tidak akan terberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah Allah lah yang telah memberikan karunia kepada orang-orang yang ikhlas dan bertauhid, lalu Allah Azza wa Jalla mengampuni orang lain karena doa orang yang ikhlas dan bertauhid tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka orang itu mulia dan termuliakan, dan bisa memuliakan orang lain dengan syafaatnya. Orang yang ikhlas, orang yang memperoleh syafaat, baik dari Nabi, dari malaikat, atau dari orang lain, dan dia juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang memang tidak terlarang, tidak terhalang untuk memperoleh syafaat. Jangankan kita, artinya Nabi SAW pun tidak bisa memberi syafaat atau ampunan kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Kepada Aminah ibunya, kepada ayahnya, bapaknya, kepada Abu Thalib, semuanya mati dalam keadaan syirik. Maka Nabi tidak bisa menyelamatkan. Dalil tentang hal itu banyak, sahih riwayat Imam Muslim, dan tidak bertentangan dengan ayat manapun. Ketika Nabi SAW mau menaklukkan kota Mekah, beliau singgah dulu di sebuah desa namanya Abwa. Di sana ibundanya, Aminah, meninggal, dikuburkan. Beliau menangis. Kata Umar, "Maaf kakak ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Istadzantu Rabbi li an astaghfira li ummi wa lam ya'dhan li." Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. "Wasta'dzantu Rabbi li an azura qabraha fa adinali." Lalu aku minta izin kepada Allah agar aku dibolehkan menziarahi kuburannya, dan Allah membolehkan. "Fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini menunjukkan boleh kita menziarahi kuburan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Boleh. Nabi SAW melakukan itu, ya. Ada seorang, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang?" Bapaknya itu sudah mati dalam keadaan syirik. Kata Rasul SAW, "Huwa finnar." Dia dalam, berada dalam neraka. Orang itu sedih, menangis. "Falamma walla," ketika dia berpaling, ketika dia mau pergi, dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dua-duanya di dalam neraka. Dan ini hadis yang sahih, yang menyatakan orang-orang terdekat Nabi SAW, orang tuanya termasuk pamannya yang mati dalam keadaan syirik, tidak bisa ditolong, tidak bisa diberi syafaat oleh siapapun, apalagi oleh kita, bahkan oleh Nabi SAW sekalipun. Ninnas, gak boleh kita umpama masa rahim yang melahirkan seorang manusia terbaik kok bisa masuk neraka. Itu logika dan perasaan. Ada enggak ayahnya durhaka ahli neraka, anaknya masuk surga ahli surga? Ada? Banyak. Contohnya Nabiullah siapa? Ibrahim. Beliau ahlu tauhid, ayahnya tukang bikin patung. Itu ya enggak boleh masa. Kan Nabi Ibrahim itu bibit buitnya itu dari ayahnya. Masa ayahnya yang bisa menyebabkan kelahiran Nabi Ibrahim masuk neraka? Itu pakai logika dan perasaan. Agama ini wahyu, berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Enggak boleh bawa-bawa perasaan dan logika dalam hal ini, ya. Terima apa adanya, apa yang dijelaskan oleh nas, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Kita sedih, ya sedih. Orang tua Nabi SAW berada dalam neraka berdasarkan nas hadis, ya. Nabi SAW sampai menangis. Dibolehkan hal itu. Sedihnya, menangisnya. Tapi Allah lebih tahu mana yang lebih layak dikesurgakan atau dikenerakakan. Mana yang lebih layak untuk diberikan hidayah atau diberikan atau disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada dalam ayatin bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa orang yang layak untuk disesatkan. Inilah buah dari keikhlasan, yaitu apa? Bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, ya. Inilah dua buah yang kita bahas pada siang hari ini. Pertama adalah ampunan dan yang kedua syafaat. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari yang akan datang. Subhanakallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar apabila dalam gerakan sholat, dalam setiap gerakannya lamanya harus seimbang? Enggak. Berdiri lebih lama daripada ruku, ruku lebih lama daripada itidal, dan begitulah seterusnya. Mungkin enggak sujudnya lebih lama daripada duduk dan rukunya? Mungkin. Kalau dalam sujudnya apa? Berdoa dengan doa yang panjang, ya. Jadi tidak benar harus seimbang. Tidak ada dalil harus seimbang. Di waktu rukunya 10 detik, sujudnya 10 detik. Jadi waktu sujud itu ngitung sama jari. Enggak. Lalu bagaimana kalau mau berdoa dalam sujud dan doanya lama? Boleh. Yang artinya berarti gerakan sujud lebih lama dari yang lain. Betul, gak apa-apa. Jadi gak ada keharusan harus seimbang. Apa hukumnya kalau wanita safar tanpa mahram? Haram. La yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali dengan mahram. Kalau tidak halal apa? Haram. Serta apa ancamannya bila ia tetap pergi safar padahal hanya sekedar bermain-main? Dosa. Ana meminta nasihat bagaimana kiat-kiat agar ana bisa tetap semangat menuntut ilmu syar'i di tengah kesibukan dunia yang begitu banyak. Karena terkadang rasa futur melanda. Iya, pastilah. Kalau kita lebih sibuk dengan urusan dunia, pasti futur. Ada ikhwan atau akhwat, selama nganggur rajin ngaji. Sambil menyebar lamaran, CV disebar kemana-mana. Ada yang nyangkut satu, kerja, berhenti ngaji. Yang lebih parah, ahwat itu ketika ngaji berjilbab syar'i. Setelah dapat kerja, dibuka. Tapi pas libur, ngaji lagi, pakai cadar lagi. Ada yang begitu. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal dunia ini pastilah ditinggalkan. Akhirat itu pasti kita akan alami. Dunia ini sementara, akhirat sementerus, selama-lamanya, ya. Bagaimana caranya? Pertama, cari dunia secukupnya. Kemudian sempatkan Bukan harus mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk ngaji. Kalau umpamanya dia pakai mobil, selama di jalan kan macetnya beberapa menit, setel radio. Bukan dangdut, tapi radio tarbiyah sunnah. Dengarkan kajian atau murattal, ya. Kalau lagi murattal, wah saya ingin dengar pengajian, buka YouTube, setel di YouTube pengajian sambil nyetir. Bisa apa tidak? Bisa, kan enggak harus dilihat ustaznya. Yang penting didengar. Sebab ada ustaz yang enak didengar atau enak dipandang. Cukup dengar saja. Sempatkan ya, sempatkan. Bagaimana mengukur ibadah kita ikhlas? Kita sudah bahas itu di dalam bab ikhlas ya, dan selalu disiarkan. Bagaimana hukum akhwat pergi ke kajian sendirian dalam jarak tempuh 5-6 km? Apakah termasuk safar? Enggak. Itu masih di dalam kota, enggak termasuk safar. Boleh sendirian tanpa mahram. Jika kajian itu di malam hari, lebih utama streaming di rumah atau datang ke tempat kajian? Kalau aman, datanglah ke tempat kajian. Apalagi ada yang mendampingi ya. Apa kalau siang boleh sendiri pergi ke kajian? Boleh. Asal tidak apa? Tidak safar. Apakah game yang di dalamnya terkandung unsur syirik seperti jurus-jurus sihir, karakter mitologi, dan ada penggambaran makhluk bernyawa itu haram? Mau ada itu mau tidak haram tetap. Bagaimana jika anak berniat untuk refreshing saja, bukan untuk percaya unsur-unsur tersebut? Ya, refreshingnya menghabiskan seluruh waktunya, merusak akalnya, merusak konsentrasinya, merusak pikirannya, merusak mentalnya dan juga badannya. Kalau main game sehari semalaman tanpa ngantuk itu bisa. Lagi ngantuk main game itu cenghar nggak ada. Sampai subuh, rusak nggak badan? Rusak, ya. Rusak pikiran. Di dalam sholat itu kebayang-bayang tuh. Maka jangan, baik ada unsur syirik ataupun tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syiriknya, maka lebih pekat keharamannya. Ketika sholat di masjid yang berada di tempat umum seperti di mall, saya sering langsung maju menjadi imam walaupun belum dipersilakan. Hidengnya. Karena khawatir yang maju tidak berfaham sunnah. Setelah melihat jamaah lain penampilan tidak nyunnah seperti Isbal, bagaimana hal tersebut? Pertama, biasanya mungkin biasanya suka ada imam tetap di sana. Kalau ada imam tetap, kita jangan hihidenganan, jangan apa? Jangan maju sendiri tanpa dipersilahkan. Tidak boleh, tidaklah halal bagi seorang tamu menjadi imam bagi pribumi tanpa izinnya. Ya, mungkin ada. Kecuali kalau ada imamnya, kemudian dia lihat penampilan kita segen gitu, lalu dipersilahkan, boleh kita jadi imam. Tapi kalau tidak dipersilahkan, maka jangan. Jangan sekali-kali. Tapi dia isbal, ya itu tanggung jawab dia. Bagaimana kaitan penjelasan diampuni dosa tadi dengan ayat di surah Al-Zalzalah, sebesar biji zarah diperhitungkan? Ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu maknanya setelah dikalkulasikan antara dosa dan pahala. Jadi dosa dan pahala itu ditimbang. Kalau lebih banyak pahala, dosanya lebih sedikit, dosanya terhapus. Yang ada saldo adalah pahalanya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan pahalanya daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang dia senang di dalamnya. Dosanya kemana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Ternyata sisa saldo pahala itu cuma sebiji sawi. Ya, enggak apa-apa dibalas. Itu yang dimaksud. Sebaliknya sekarang lebih banyak dosa. Dosanya kalau dihitung umpamanya 101, pahalanya 100 umpamanya. Pahala yang 100 dipakai menghapus dosa yang 100. Ada sisa dosa saldo 1. Dan kecil sebesar dharar tetap akan dibalas. Itu yang dimaksud. Jadi dua ayat tadi tidak bertolak belakang, tapi lebih menjelaskan secara lebih rinci, ya. Yang dimaksud kebaikan atau keburukan sekecil atom pun akan dibalas, maksudnya adalah saldo setelah dikalkulasi. Itu akan dibalas tetap. Ustaz, benarkah perselisihan itu rahmat? Tidak benar. Hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun itu hadisnya la aslalahu. Hadisnya dhaif jiddan. Jiddan itu bingit. Lemah, bingit. Kalau umpama ikhtilafu rahmati ummat, berarti ijtima'u ummati azab. Bersatunya umatku adalah azab. Apakah begitu? Ya. Jadi hadis itu tidak benar, ya. Itu pertama. Ada ayat yang mengisyaratkan bahwa ikhtilaf itu rahmat. Ayat. Yaitu surah Hud. Allah berfirman 115-116 gitu. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu ikhtilaf. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Itisam menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini menerangkan ada dua kelompok manusia, ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah. Adapun fa amma ahlul ikhtilaf fayakhtalifuna ikhtilafan yadhurruhum wa amma ahlur rahmah fayakhtalifuna ikhtilafan tanfa'uhum. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, adapun ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang mereka berikhtilaf dengan ikhtilaf yang memadaratkan mereka. Jadi madarat, ikhtilafnya membuat mereka bermusuhan, membuat mereka saling benci, saling menyesatkan satu sama lain. Karena kebodohan dan hawa nafsu. Mereka ingin lawannya ikut pendapatnya. Kalau enggak, siapa yang bukan kawan kami, dia menjadi lawan kami. Pokoknya hitam putih, enggak bisa enggak. Pokoknya enggak ikut, musuh. Tujuh turunan. Itu ahlul ikhtilaf. Adapun ahlul rahmah, mereka tetap ikhtilaf, tapi ikhtilafnya tidak memadaratkan mereka, bahkan bermanfaat. Karena ikhtilafnya disertai dengan dua hal. Pertama keikhlasan, kedua ilmu. Kalau ikhtilafnya dilandasi dua hal ini, tidak akan madarat. Itu yang terjadi di kalangan para ulama. Ulama ikhtilaf apa tidak? Ikhtilaf. Seringkali tadad. Tadad itu apa? Patojaiyah. Apa bertubrukan, berbenturan, kontradiktif. Ha, kontradiktif dari tadi enggak keluar-keluar kontradiktif. Ikhtilaf yang kontradiktif, yang berbenturan, yang enggak bisa disatukan, tidak bisa dikompromikan. Contoh, kata Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh itu bid'ah. Sunnah dengan bid'ah bisa dikompromikan? Tidak. Itu musuh gerot. Apakah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saling benci, saling memusuhi, saling menyesatkan? Enggak, dua-duanya saling menghargai dan menghormati. Ketika ketemu, tegar lut. Imam Ahmad itu sampai-sampai tidak berani menelonjorkan kedua kakinya mengarah ke rumah Imam Syafi'i. Enggak mau, enggak berani. Saking hormat kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Berdasarkan hal itu, maka ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi rahmat bagi umatnya. Kenapa? Dengan adanya ikhtilaf, umatnya itu menjadi luang untuk mengamalkan amalan agama yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Ah, saya ngambil pendapat ini dan hormat kepada pendapat yang begitu. Bersatu dalam perbedaan. Gak ada permusuhan dan kebencian. Yai, kamu mau begitu sholat teh, kak saya mah begini, udah misah. Gak begitu. Sekali lagi, ambil pendapat yang kita anggap paling kuat hujjah atau dalilnya, tetap hormat ihtiram menghargai pendapat yang tidak kita ambil, baik pendapatnya maupun orang yang berbeda pendapat, kita hargai. Kita tetap bersama. Yang menghisab itu Allah, bukan sama manusia. Kalau yang menghisab itu lawan pendapat kita, boleh kita ngotot, ya. Enak saja menyalahkan saya, ini surga neraka, yuk. Mana dalilnya? Silakan. Kalau memang penilaian orang terhadap ibadah kita itu menentukan surga nerakanya kita, boleh berantem juga. Tapi yang menentukan itu Allah, yang menilai Allah, ya. Yang memfonis benar salahnya ibadah kita Allah Azza wa Jalla. Selama kita siap mempertanggungjawabkan sikap dan pendapat kita, lakukan. Walaupun jutaan orang mencela. Ini dalilnya jelas. Kamu mana? Gitu ya. Oh, saya dalilnya tidak. Ya udah, silakan lakukan. Saya enggak bisa memaksa Anda dengan dalil itu untuk mengamalkan apa yang saya yakini. Anda juga begitu, jangan memaksa saya. Yang jelas kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika orang berikhtilaf dan kekeh pada pendapatnya masing-masing, saat itu mereka sepakat. Sepakat dalam hal apa? Sepakat bahwa setiap orang beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada dirinya masing-masing. Sepakat bahwa masing-masing yang berbeda itu mengamalkan ilmunya, ilmu yang saya sampai, yang sampai ke saya begini kok, makanya saya beramal begini. Anda ilmu yang sampai kepada Anda begitu, ya beramal dengan begitu. Berarti masing-masing beramal berdasarkan ilmu. Itu kesepakatannya. Itu perkataan Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam. Dalam bab At-Tafarruq, ya, dalam bab tentang perbedaan pendapat. Walhasil, ada kesepakatan, kesamaan sikap ketika orang berikhtilaf dan kekeh pada pendapatnya masing-masing. Apa kesepakatannya itu? Yaitu orang beramal berdasarkan ilmunya masing-masing. Gak perlu untuk berdebat dan berantem gara-gara beda pendapat. Ustaz, ya, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube dari Sarah Nazwa Kaila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau tanya, ana sudah niat untuk pergi menuntut ilmu tapi ada problem. Ibu ana sakit pas ana mau berangkat. Kira-kira ana harus pilih yang mana? Terus ana berdosa enggak Ustaz kalau tidak menuntut ilmu? Iya, batalkan menuntut ilmu, urus dulu ibunya. Urus dulu sampai ibunya sembuh benar dan bisa ditinggalkan secara leluasa, walaupun sang ibu rela. Udah gak apa-apa, ibu bisa ngurus sendiri, kamu pergi aja. Walaupun begitu, batalkan. Urus dulu ibu. Dalam kondisi seperti itu, ngurus ibu wajib. Menuntut ilmu bisa ditunda nanti. Mengurus ibu saat itu ketika sakit gak bisa ditunda. Urus dulu ibunya sendiri, Allah nanti akan mempermudah kita mencari ilmu setelah itu, ya. Wallahu'alam. Ustaz, ini pertanyaan titipan. Aduh, nitip saya tuh kadonya, uang. Dalam waktu dekat ini, kakak ipar saya akan melakukan ibadah umroh. Pada saat melakukan ibadah umroh itu berbarengan dengan waktu datangnya haid. Bagaimana ibadah umroh? Itu pasti akan ada manasik terlebih dahulu oleh Ustaz pembimbing, ya. Tapi saya sering bertanya, saya sering memperoleh pertanyaan yang sama ketika di sana. Dan oleh ustaz pembimbingnya diberi petunjuk yang salah. Jadi kalau umpamanya haid, umpamanya biasanya ya, biasanya. Kita ke Madinah dulu. Jadi nanti ngambil miqat di Bir Ali. Miqatnya orang Madinah. Miqat terjauh di antara seluruh miqat yang ada. 3 hari setengah di Madinah, hari keempatnya berangkat ke Mekah untuk umroh. Pas ahwat ya, haid. Di hari pertama itu. Itu hari pertama haid ketika akan umroh. Sampai di Mekah dalam keadaan haid. Di Mekah 3,5 hari. Jadi setelah 3,5 hari pulang. Sedangkan masa haidnya berapa lama? 6 atau 7 hari. Jadi selama di Mekah haid terus ya. Kalau umpamanya begini, kalau umpamanya ahwat begitu datang ke Madinah di hari pertama itu langsung haid, pas ke Mekah mau umroh, tetaplah dia ihram di Bir Ali. Ihram tetap, tapi tidak sholat. Kalau yang lain-lain sholat di Bir Ali, yang dia tidak, tetap saja di sana dan tetap ihram, tetap niat memulai umroh di sana dan bertalbiyah. Sampai di Mekah, orang-orang umroh. Dia tidak boleh umroh. Dia harus nunggu sampai selesai haid. Ya. Begitu selesai haid, dia mandi besar lalu umroh. Dan selama dia belum umroh, seluruh larangan ihram berlaku. Dia tidak boleh gunting kuku, dia tidak boleh memotong rambut, dia tidak boleh memakai parfum dan yang lain-lainnya. Pokoknya seluruh larangan umroh masih berlaku sampai dia suci, mandi besar, lalu umroh. Itu kalau masih sempat, ya. Adapun kalau ini seperti kasus tadi, pas mau umroh itu hari pertama haid, sampai di Mekah, sampai pulang juga tetap masih dalam keadaan haid. Saya banyak mendengar pengaduan dari jamaah yang lain. Kata ustaz pembimbingnya, gak perlu umroh ustaz, kata sebab percuma gak sah, tapi tetap pahalanya dapat. Itu keliru. Kenapa tidak bertanya kepada para ulama? Di Masjidil Haram itu pas di pintu masuk, di pinggirnya itu ada telepon. Tanpa nomor, tanpa angka, angkat langsung nyambung ke mufti. Tapi bahasa Arab. Kasus ini pasti dialami oleh setiap pembimbing. Awal-awal saya membimbing mengalami itu, liur, bingung. Ya langsung masuk ke sana, ada telepon langsung. Kebetulan kita juga banyak kenal di sana. Ada ustad-ustad yang sekolah di sana, ada juga para masyayikh yang kita ketahui. Kita tanya, kita telepon, seluruhnya jawabannya sama. Ya, bahwa wanita yang haid dia harus menunda umrohnya sampai dia suci. Kalau ternyata sampai hari terakhir kepulangan masih belum suci, maka dia boleh melakukan umroh di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Lakukan seluruh yang dilakukan ketika umroh kecuali sholat. Jadi dia masuk ke Masjidil Haram langsung tawaf. Setelah tawaf minum air zam-zam. Kan biasa setelah tawaf itu sholat, jangan sholat. Karena dia haid. Minum air zam-zam, kemudian sa'i, setelah itu tahallul sudah. Umrohnya sempurna, dapat pahala utuh, tidak berkurang sedikit pun. Walaupun dalam keadaan haid. Ya. Termasuk ketika umpamanya haji. Ketika haji, ada satu rukun haji yang namanya tawaf apa? Tawaf wada. Ternyata haid. Dan sebelum haid berakhir, dia harus pulang. Gak mungkin diperpanjang, ya, tiketnya hangus. Nah, maka dia boleh melakukan tawaf ifadah itu di hari terakhir dia. disatukan dengan tawaf wada, maka tidak apa-apa. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukun. Rukun dari haji. Maka silakan tawaf dalam keadaan haid tapi tidak sholat. Ya. Seperti itu. Itu mestinya dibahas di dalam manasik umroh. Ada tanya jawab semua kasus, baik yang berdasarkan pengalaman, yang terfikirkan walaupun tidak teralami gitu ya. Nah, kalau saya ketika menjelaskan manasik, seluruh kasus yang pernah terjadi diungkapkan, mungkin terjadi lagi. Semuanya diterangkan dengan penjelasan dan solusinya, sehingga jamaah itu gamblang jelas, tidak ragu, tidak ham-ham lagi ya. Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar. Anda mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz. Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya itu memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan. Dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, Al-Muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bina, orang berbuat dosa, maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan kejawab, tapi semua kertas pertanyaan sudah saya sentuh. Terakhir sebelah sini deh. Ustaz, kalau ada izin dari suami ke luar negeri, bagaimana hukumnya? Ini dengan mahram apa tidak? Kalau tidak dengan mahram, dua-duanya dosa. Suaminya dosa, istrinya dosa. Karena suaminya mengizinkan istrinya melakukan perbuatan dosa. Ya. Kecuali disertai dengan mahram, umpamanya umroh. Tapi suaminya tidak bisa. Tapi istrinya ada mahram, ayahnya, adiknya, kakaknya, pamannya, atau siapapun yang menjadi mahram untuk mendampinginya, boleh. Tidak apa-apa, si suami mengizinkan. Adapun sendirian, jangankan untuk main-main, untuk liburan, untuk berbisnis, untuk sekolah. Diizinkan oleh suaminya ke sana. Sendirian, suaminya menanggung dosanya. Istrinya berdosa, suaminya juga berdosa. Ya, tidak boleh suami mengizinkan istrinya pergi ke luar negeri. Jangankan ke luar negeri, safar ke luar kota tanpa mahram, maka tidak boleh. Yang mengizinkannya berdosa, ya. Ya, sampai sini aja dulu ya. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.